Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yawm al-qiyamah. Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. طيب كتب لي رحمه الله تعالى من جدًا dan sekaligus memberi kesimpulan dari keterangan-keterangan beliau rahimahullahu ta'ala sebelumnya tentang banyaknya orang yang keliru dalam perkara ini, serta penjelasan akan makna ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, yang mana hal ini juga merupakan penjelasan dari penghujjahan Nabi Adam alaihi salatu wassalam terhadap keluhan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini kesimpulannya. Maka kata beliau, amalan itu dan musibah yang terjadi akibat dari amalan itu adalah muqaddar, sesuatu yang telah ditakdirkan. Dan apapun yang telah ditakdirkan berupa musibah demi musibah, maka wajib al-istilam lah. Wajib untuk menerimanya. Apa yang ditakdirkan berupa musibah. Istilam di sini. Tunduk. Silam, tulus menerima hal ini merupakan kesempurnaan ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb kita, ridha terhadapnya, maka tidak boleh tidak. Terhadap musibah yang Allah takdirkan kepada kita, maka pasrahlah. Tunduklah menerimanya. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Baik. Wa amma adz-dzunub, adapun dosa, ini timbul amal dosa. Adapun dosa, falaysa lil 'abdi an yuzhib. Maka tidak ada sama sekali jalan bagi hamba untuk melakukan dosa. Dan jika berdosa, maka wajib baginya untuk beristighfar dan bertaubat. Sehingga yang namanya hamba itu bertaubat terhadap kesalahan demi kesalahan dan bersabar terhadap musibah demi musibah. Ini kalimat terakhir menyimpulkan semuanya. Hamba itu yatubu minal ma'ayib, ma'ayib, wa yasbir alal masa'ib. Jadi hamba terhadap apa yang Allah takdirkan, kalau yang Allah takdirkan berupa aib, dosa, maka bertaubat. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan berupa musibah, maka bersabar. Baik. Ini ilmu yang sangat mendasar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid itu menjelaskan perkara yang lebih luas dari hal ini dalam tinjauan hubungan hamba dengan penciptanya. Haruskan apa yang akan terjadi dan bagaimana sikap kita. Makna ucapan beliau bahwa yang namanya makhluk, yang namanya hamba, itu tidak akan pernah lepas dari penciptanya berupa satu, nikmat demi nikmat. Yang kedua, musibah demi musibah. Yang ketiga, takdir berupa dosa. Yang keempat, perintah. Dan yang kelima, larangan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita pasti memberi ni'mat. Tidak ada satupun yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mendapatkannya. Tidak ada yang keluar dari ni'mat. Yang kedua, tidak ada yang keluar dari musibah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Harus siap berada dalam pengaturannya. Yang ketiga, kita tidak akan mungkin bisa lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita terjatuh ke dalam dosa. Mustahil. Ada sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari kekuasaannya. Kehendak dan keinginan. Yang keempat dan kelima, mustahil. Yang namanya penguasa tidak mempunyai perintah dan larangan. Mustahil yang namanya makhluk yang dicipta dikuasai itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Mustahil. Jadi sekedar mengetahui kita ini hamba, kita ini dicipta, masih akan lahir empat ilmu ini. Keyakinan bahwa kita tidak akan mungkin bisa lepas dari nikmat demi nikmat, musibah demi musibah, cacat demi cacat, perintah dan larangan. Kalau kita pahami ini, maka ketahuilah bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala turun menjelaskan sikap yang terbaik dalam menghadapi lima perkara yang pasti kita akan alami. Terhadap nikmat, maka bersyukurlah. Terhadap musibah demi musibah, maka bersabarlah. Terhadap aib demi aib, takdir ketentuan Allah. Allah takdirkan aib. Yang Allah inginkan melalui takdir aib ini adalah kita beristighfar. Lahirnya ibadah istighfar. Lahirnya ibadah taubat. Yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yang sangat membahagiakan Allah. Dan terhadap perintah. Ibadah yang ditegakkan adalah melaksanakannya dengan ikhlas. Dan jangan melewati batasnya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ini perintah. Laksanakan ikhlas dan jangan lewati batasnya. Adapun terhadap larangan, maka tinggalkan, jauhi, dan jangan dekati sebab-sebab. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Ini ilmu yang merupakan kesimpulan ilmu yang menjelaskan sikap terhadap perkara-perkara yang Allah perlakukan kepada kita yang tidak akan mungkin kita bisa lepas dari. Siapapun kita pasti akan mendapatkannya. Jadilah hamba yang bersyukur. Dan siapapun kita pasti akan mendapatkan takdir berupa musibah. Yang Allah inginkan ketika musibah Allah takdirkan, yang Allah inginkan adalah kita segera menegakkan ibadah kesabaran. Dan kalau Allah takdirkan kita terjatuh ke dalam dosa, maka pasti terjatuh. Yang Allah inginkan adalah segera kita raih kemuliaan dan kehebatan taubat. Segera kita wujudkan istighfar yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan terhadap perintah dan larangannya, ya, terhadap perintah yang Allah inginkan kita segera melaksanakannya, dan jangan melewati batasnya. Sebab syaitan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perkara ini lewat batas. Kalau sudah syaitan sudah tidak mampu halangi untuk melaksanakan perintah, maka caranya dilewatkan batas. Akhirnya, ketika lewat batas, sama saja dengan tidak melaksanakan. Kemudian terhadap larangan, tinggalkan larangan dan jangan dekati. Sebab cara syaitan menjerumuskan seseorang ke dalam larangan adalah dengan mendekatkan sebab-sebab. Apakah sebab berupa orang-orangnya, sebab berupa tempat-tempatnya, sarana-sarananya, dan seterusnya. Baik, kita kembali. Jadi, hamba bertaubat terhadap aib demi aib, dosa demi dosa, dan bersabar terhadap musibah demi musibah. Siapa yang memahami ini telah diberi ilmu yang sangat besar. Yang banyak sekali syekh-syekh, itu tidak memahaminya. Sehingga, karena tidak paham bahwa yang diperintahkan bersabar, istilam dan ridho itu terhadap musibah. Tetapi mereka ikutkan juga. Mereka pahami hanya terhadap takdir, bersabar terhadap musibah. Dan ketika mereka mampu memahami bahwa dosa demi dosa itu juga ditakdirkan oleh Allah, mereka ikutkan juga sikapnya. Kita harus ridho dan istilam terhadap perkara ini. Inilah jalan, inilah agama. Tidak. Sabar dan beristighfar adalah dua perkara yang harus betul-betul dipahami dalam kondisi. Digandengkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya menyebutkan empat ayat yang menyebutkan penggandengan sabar dan istighfar patut dalam beberapa tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir, inna wa'dallahi haqq." واستغفر لذنبي maka bersabarlah engkau, sungguh janji Allah adalah pasti, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosa engkau. Perhatikan, واستغفر لذنبي, beristighfarlah engkau terhadap dosa-dosa engkau. Dikhususkan betul istighfar terhadap dosa. Ini ibadah besar. Kalau sabar, sabar sebutkan umum dalam ayat yang lainnya, fasbir li hukmi rabbi, sabar engkau terhadap hukum Rabb engkau. Mencakup hukum kauni dan syar'i. Sabar terhadap musibah. Sabar terhadap hukum syar'i dalam melaksanakan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Padahal, tadi istighfar lidhanbi. Kenapa disebutkan kalimat lidhanbi? Ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, di sini nih. Untuk memahamkan orang-orang yang keliru besar dalam memahami bahwa takdir Allah berupa dosa, itu mereka pahami, bersabar di dalamnya, tulus ikhlas menerimanya, sehingga akhirnya menganggap Allah pun ridha terhadap perbuatan ini. Padahal terhadap dosa adalah istighfar, harus mengakuinya sebagai kesalahan yang sangat besar. Ayat lain, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa, takut ini melahirkan tobat. Kalau orang yang berdosa dengan paham seperti tadi, itu tidak akan takut. Tidak akan ada yang sudah dia takuti berupa perbuatan. Dia laksanakan, dia tidak akan pernah takut sudah. Sebab apa? Dia menganggap dirinya di sinilah jenjang agama yang paling hebat. Menganggap perbuatan ini sudah merupakan apa yang Allah cintai. Melakukan dosa, ini adalah takdir Allah. Kalau begitu Allah ridha terhadapnya. Tidak akan ada dosa. Tapi Allah perintahkan justru, jika kalian bersabar dan jika kalian takut, la yadurrukum kaiduhum syai'a, makar-makar, pertanyaan-pertanyaan orang kafir, siasat-siasat keji mereka, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Ternyata, dua sikap ini adalah kunci penyelamat dari berbagai makar-makar syaitan orang-orang kafir. Ayat yang lainnya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Luar biasa penggandingannya, tetapi menjelaskan keutamaan lain. Jika kalian bersabar dan jika kalian takut, maka sungguh perkara ini min azmil umur merupakan perkara yang sehebat-hebat perkara dan sesulit-sesulit perkara. Azmil umur ini yang dimiliki oleh ulul azmi. Semua Nabi dan Rasul Allah adalah hamba Allah yang termulia. Tapi yang termulia adalah para Rasul di antara mereka. Dan di antara para Rasul yang termulia adalah ulul azmi. Pemilik azam. Di sini Allah menjelaskan kepada kita dua azam yang sangat hebat. Kekuatan sabar dan kekuatan takut. Istighfar. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ini ucapan di mana ini? Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini ucapan Nabi Yusuf kapan? Di akhir kisah Nabi Yusuf. Kapan ini? Ketika Nabi Yusuf sudah sampai ke derajat yang tertinggi yang menyebabkan saudara-saudaranya tidak bisa mengganggu lagi, bahkan harus mengakui kesalahannya, kemudian Nabi Yusuf sikapi dengan sikap yang terbaik, memaafkannya sehingga saudara-saudaranya pun kembali ke jalan yang sebaik-baik jalan. Nabi Yusuf sampai ke derajat termulia di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, dalam beragama, dalam berbagai perkara. Ini ayat yang menjelaskan akhir perjalanan kisah Nabi Yusuf yang terindah. Ternyata semua perjalanan ini dilewati mulai dari hasadnya saudaranya ingin dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam sumur yang sangat dalam, dikeluarkan akhirnya menjadi budak, terus dalam perbudakan fitnah wanita masuk ke dalam penjara terus menerus sampai ke dalam cobaan-cobaan dalam pemerintahan. Beliau lewati sampai ke derajat yang tertinggi. Apa rahasianya? Ini rahasianya. Beliau ungkap, sungguh siapapun yang bertakwa, takut dan bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan pahala al-muhsinin, orang-orang yang melakukan ihsan, kebaikan. Al-Ikhwan, rahimah. Baik, 5 menit lagi. Dari sini kita mendapatkan ilmu bahwa kesabaran dan istighfar dalam perjalanan hidup sebagai hamba adalah dua hal yang sangat luar biasa dan tidak boleh. Baik, sabar itu ketika digandingkan dengan kekuatan ilmu yang berketerusan akan menjadi dua kekuatan yang mengangkat hamba menjadi imam yang tiada tandingannya. Wa kadzalika ja'alna waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami mengangkat mereka menjadi imam-imam, panutan-panutan tertinggi dalam beragama, yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Kapan? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangat layaki. Ini dua. Siapa memiliki dua ini, dia akan bertahan dalam daulah. Dan pasti akan mendapatkan kedudukannya lebih tinggi dari yang tidak bertahan. Sabar dan terus menambah yakinnya. Adapun istighfar, maka ini terus menerus harus bergandengan dengan hamba. Penghambaan dengan istighfar adalah dua hal yang tidak pernah bisa dilepas. Awal penghambaan, istighfar. Di tengah penghambaan, yang bisa mengukuhkan penghambaan dan menjaganya supaya bisa terus meningkat, di istighfar. Dan puncak penghambaan itu diukur pula oleh puncak kehebatan istighfar. Karena itulah, sangat bertentangan dengan prinsip iblis, syaitan, Fir'aun. Para ahli tarekat yang betul-betul telah menyimpang. Yang menganggap justru lepasnya kita dari milik istighfar. Menganggap dosa sebagai takdir Allah yang Allah ridai. Justru merupakan jenjang tertinggi dalam beragama. Salah besar. Tapi justru jenjang tertinggi dalam beragama. Ketika hamba semakin menyadari kesalahannya, cacat dan aibnya, sampai ke dalam jenjang istighfar. Melihat buktinya? Bisa dilihat dari banyak sisi. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Di sini dua perintah. Perintah pertama, yakini ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Kemudian, perintah kedua kepada beliau istighfar. Istighfar engkau terhadap dosa engkau dan dosa orang beriman, laki maupun wanita. Dua perintah bergandengan. Mengilmui la ilaha illallah. Berarti mewujudkan ibadah. Memurnikan ibadah. Kemudian menyusul perintah istighfar. Dua ini tidak pernah lepas. Ini ayat muhkam. Muhkam. Ingin berlailah ilallah, harus beristighfar terus. Tidak boleh tidak. Lihat perwujudannya, sehabis tolak di surah bah, istighfar. Sehabis haji, istighfar. Sehabis melakukan, puasa, istighfar. Boleh dihebat lagi perwujudannya, lihatlah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang dipenuhi dengan proses penambahan ilmu, penambahan iman, kekuatan takwa. Terus menerus Nabi meningkat. Puncak-puncak kehidupan beliau, kapan? Di saat Fathu Makkah. Kemenangan dalam dakwah. Kemuliaan di dunia dalam beragama, dalam berilmu, dalam segala hal. Nabi sampai kepada kedudukan ini. Yang ternyata justru di saat itu diperintahkan beristighfar. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbi wastaghfir. Perintah terakhir ternyata disuruh beristighfar. Ketika Nabi sampai kepada puncak dalam dakwah ini, manusia sudah masuk ke dalam agama Allah, afwaja. Jamaah demi jamaah, masyarakat demi masyarakat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Ternyata perintah Allah ketika itu, fasabbih bihamdi rabbi. Bersucikan Allah, puji Allah, muliakan Allah. Wastaghfir. Disuruh beristighfar. Ini jenjang istighfar yang sangat luar biasa. Kunci yang sangat hebat dalam memahami kesalahan yang sangat mendasar para ahli tarekat yang sangat keliru. Jelas? Terakhir. Allah jenjang. Kita tahu Al-Maqam Mahmud, jenjangnya Nabi Muhammad yang tertinggi di hari akhirat. Maqam. Kedudukan yang tertinggi. Kapan itu? Di saat seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar. Maka sekelompok manusia mendatangi Nabi Adam. Disebutlah pujian Nabi Adam. Kamu bapaknya manusia. Untuk apa? Ternyata Nabi Adam mengatakan. Daksinaski menyebutkan kesalahannya. Berudur. Hanya disuruh datang kepada Nabi Nuh. Rasul yang pertama. Nabi Nuh pun demikian. Disuruh datang kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim pun demikian. Disuruh datang kepada Khalilullah, Nabi Musa pun berudur. Disuruh datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun berudur. Nanti terakhir ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, baru Nabi mengatakan, analah saya lah pemiliknya. Titik pembahasan kita, apa sifat yang disebutkan oleh Nabi Isa kepada orang-orang ini untuk datang kepada Nabi Muhammad yang dengan sifat itu Nabi Muhammad lah yang berhak mendapatkan kedudukan tertinggi ini. Nabi Isa mengatakan, itu Muhammad, datangi Muhammad, abdan, qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Datangi Muhammad, abdan, hamba, ini sifat pertama. Yang kedua, hamba yang telah terampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ternyata sifat beliau sebagai hamba yang telah diakui kehambaannya dan sifat istighfar beliau yang melahirkan pengampunan yang tiada tandingannya. Ini dua jenjang yang mengangkat kepada jenjang tertinggi yang tiada tandingannya. Dunia, alam barzah, akhirat. Karena itu istighfar dan penghambaan menyatu dari awal dan seterusnya. Jangan sampai istighfar itu lepas dalam penghambaan. Sekian, subhanallah. Alhamdulillah.